Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para pendidik, para pendengar Radio Mutiara Quran, para orang tua, alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama dalam mendidik anak-anak kita, anak-anak generasi mendatang, yang merupakan kewajiban kita untuk mendidik mereka, untuk menyiapkan mereka menjadi generasi-generasi harapan, generasi yang bermanfaat bagi peradaban ini, bermanfaat bagi bangsa ini, bagi masyarakat ini, bagi agama ini, yaitu agama Islam. Dan sesungguhnya yang dapat merubah diri anak menjadi sebuah generasi yang besar adalah semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para orang tua, para pendidik sekalian, selalulah dalam diri kita, pada hati kita, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anak kita. Kita hanyalah bisa berusaha saja dengan sedikit ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Namun hasil adalah bukan hak kita, itu semata-mata merupakan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita mendidik anak kita, selalu kita memohon kepadanya. Kita pasrahkan hasilnya kepadanya. Sehingga apa yang kita lakukan tidak ada beban pada diri kita, selama itu adalah sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita akan menjadi rileks dan kita akan menjadi optimis. Kita rileks karena apa? Karena sesungguhnya anak-anak kita itu adalah dibimbing, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tidur untuk mendidik anak-anak kita. Kita optimis karena apa? Karena anak-anak kita kondisinya adalah dalam keadaan fitrah, mereka secara asal adalah sudah baik. Sehingga tugas kita adalah tinggal menjaga mereka dari penyimpangan fitrah-fitrah mereka. Rileks dan optimis itulah yang harus selalu ada pada diri kita, dan itulah ukuran sebuah kebenaran dalam mendidik anak, yaitu bahwa perasaan bagi pendidik dan orang tua adalah merasa rileks dan optimis. Namun apabila masih ada kepanikan, kecemasan, adanya kemarahan, itu salah satu tanda bahwa apa yang kita lakukan dalam mendidik anak kita ada yang belum benar. Oleh karena itu, marilah kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi keteguhan hati, sehingga hati kita menjadi tenang, rileks, dan kita selalu optimis, selalu berpikir positif terhadap anak-anak kita, sehingga harapannya anak-anak kita menjadi generasi yang kita harapkan. Para orang tua dan para pendidik rahimani rahimakumullah, masalah bakat yang alhamdulillah pada beberapa pertemuan yang lalu kita sampai pada bakat yang ke-10 dari 34 sifat bakat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bakat itu adalah nafsu. Karena kalau kita hanya menuruti bakat-bakat dan bakat saja, maka justru bakat itu akan merusak. Apa yang dirusak? Yaitu diri pribadi orang yang memiliki bakat tersebut, dan orang-orang atau masyarakat, bahkan alam di sekitarnya pun akan dirusak karena bakat tersebut. Oleh karena itu, sebelum bakat itu ditumbuhkan, maka tumbuhkanlah terlebih dahulu yaitu keimanan atau karakter iman. Oleh karena itu, pengembangan penumbuhan bakat pada diri kita dan anak-anak kita harus selalu dibimbing oleh karakter keimanan, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasul-Nya, iman kepada kitab-kitabnya, malaikatnya, iman kepada takdir, dan yang disebutkan dalam rukun iman. Pendengar Radio Mutiara Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendidik sekalian, untuk mengenal bakat sesungguhnya itu adalah ilmu yang sangat sedikit sekali diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakat kalau kita tinjau dari sifat itu adalah terkait dengan roh masing-masing manusia. Oleh karena itu tentang roh itu kita hanya sedikit sekali untuk mengetahuinya. Oleh karena itu janganlah kita selaku orang tua terburu-buru untuk menjustifikasi, sudah mengklaim bahwa anak saya bakatnya ini, maka dia tidak boleh belajar yang lain. Tidaklah seperti itu. Karena sesungguhnya bakat manusia bisa berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan bakat itu mulai mengerucut dan meruncing, terutama anak itu menjelang akil balig, dan mulai tampak pada diri anak agak jelas adalah pada umur 10 tahun. Kemudian kita lanjutkan tentang bakat selanjutnya, yaitu bakat yang ke-11. Bakat yang ke-11 ini masih terkait dengan sifat, ya. Jadi bakat yang kita pahami di sini adalah bukan kompetensi atau keterampilan atau skill, tapi bakat yang kita pahami di sini adalah sifat. Sifat yang berkait dengan produktivitas, itulah yang dimaksud dengan bakat. Oleh karena itu kita belajar tentang sifat-sifat bakat ini. Yang ke-11 yaitu bakat konsistensi, atau dalam bahasa kita sering disebut dengan orang yang konsisten atau orang yang adil. Ini adalah sifat bakat bawaan dari lahir. Anak yang memiliki bakat ini itu memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, bahwa anak tersebut itu senang sekali memperlakukan orang lain itu secara sama, memperlakukan teman-temannya itu sama. Anak tersebut tidak peduli itu anak itu dari mana, anak itu siapa, anak itu orang tuanya siapa, itu enggak peduli. Dia menganggap semuanya adalah sama. Ini adalah anak yang berbakat konsisten. Anak tersebut tidak suka berat sebelah. Anaknya patuh pada aturan, ya, mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Anaknya tidak suka dengan adanya perbedaan hak dalam pertemanan. Semua teman-temannya dalam kelompoknya memiliki hak yang sama. Inilah sifat bawaan seorang anak yang disebut dengan sifat konsisten atau adil. Sehingga orang atau anak yang memiliki sifat konsisten ini sering diberi label. Namanya label itu sering ditempelkan pada seseorang untuk menilai sesuatu yang negatif, ya. Antara lain label yang sering diberikan kepada orang yang memiliki sifat seperti ini itu adalah orang yang kaku terhadap aturan. Ini sering labelnya seperti itu, kaku terhadap aturan itu, ya. Bagi dia aturan itu lebih penting daripada relasi, daripada pertemanan, daripada hubungan pribadi. Jadi yang dia pegang aturannya seperti ini, ya seperti ini. Walaupun itu teman saya, walaupun itu adik saya, walaupun itu adalah saudara saya, dia gak peduli. Nah orang-orang seperti ini adalah bakatnya bakat konsisten atau adil ini. Nah kalau kita lihat sifat-sifat seperti ini, dan ini sifat bawaan dari lahir, maka orang-orang seperti ini itu kelak kalau dewasa itu sangat cocok sekali, ya, memiliki peran, memiliki profesi atau memiliki karir antara lain di bidang seperti peran seorang hakim. Ya, peran seorang hakim ini adalah sangat penting sekali sifat seperti ini. Kalau ini adalah sifat bawaan dari lahir, maka dia dengan senang hati menggunakan sifat tersebut untuk mendukung perannya sehingga perannya menjadi maksimal. Ini yang disebut dengan sifat bakat. Jadi sifat bakat itu sifat yang digunakan untuk produktivitas. Seorang hakim yang memiliki sifat bakat bawaan dari lahir, memiliki sifat adil, itu adalah sangat luar biasa apabila dikembangkan oleh dirinya untuk mendukung perannya tersebut. Namun sifat adil ini di samping sifat bakat, di dalam karakter iman, kalau dalam bahasa psikologinya itu namanya karakter moral, itu ada sifat adil namanya. Berarti tidak bisa dikatakan bahwa apabila ada anak atau orang yang tidak memiliki bakat ini, itu terus akhirnya diperbolehkan untuk tidak adil. Itu tidak boleh, ya. Jadi tetap sifat adil itu sebagai karakter moral ditanamkan kepada semua orang dan semua anak secara ma'ruf. Nah kemudian mereka yang memiliki bakat ini, maka sifat adilnya luar biasa, melebihi dari yang lain. Nah sehingga Apabila dia menjadi seorang hakim, maka dia akan dengan tegas memutuskan sebuah keputusan, tidak mudah dipengaruhi oleh yang lain, tidak mudah dipengaruhi oleh iming-iming harta, tidak mudah dipengaruhi oleh kekerabatan dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh saja. Dan banyak sekali anak yang memiliki sifat seperti ini, tegas dan tertib dan taat kepada aturan, ya. Kadang-kadang dia tidak begitu peduli tentang masalah persaudaraan, ya, masalah kekerabatan. Yang penting ini adalah aturannya seperti ini. Ini sifat konsisten atau adil. Terus selanjutnya, sifat yang ke sifat bakat yang ke-12 yaitu sifat konteks. Sifat konteks ini sering disebut dengan orang yang memiliki sifat suka dengan sejarah, suka dengan masa lalu. Ini anak yang memiliki sifat konteks seperti ini ciri-cirinya antara lain, anak tersebut sering menanyakan latar belakang dari suatu kejadian, dan anak tersebut itu sangat suka sekali dengan pelajaran sejarah. Kemudian anak yang memiliki sifat konteks itu sangat menghargai itu para pahlawan, para pendahulu, itu sangat menghargai sekali, karena bagi dia bahwa keadaan bisa menjadi seperti ini saat ini itu antara lain karena jasa dari para pendahulu mereka, seperti itu. Kemudian anak tersebut atau orang tersebut yang memiliki bakat konteks itu kalau dalam memutuskan sesuatu itu suka mengait-ngaitkan masa lalu, ya. Jadi karena seringnya dia terkonsentrasi dengan masa lalu, akhirnya dia sangat membenci, ya, apabila masa lalu itu dilupakan. Orang-orang yang seperti ini itu kalau sudah melihat kenangan masa lalu, dia seperti terbuai, merasa nyaman, ya, merasa tentram. Ini koleksi-koleksi tentang masa lalunya itu banyak sekali di rumahnya, dikumpulkan sesekali dia buka pada saat hatinya gundah, hanya karena apa, ingin mengingat masa lalu. Ini orang yang memiliki bakat konteks. Nah, kemudian orang yang seperti ini itu sering dilabeli orang, ya. Sekali lagi, label itu sering diberikan untuk menilai sesuatu yang negatif itu. Itu sering dilabeli orang tersebut terjebak pada masa lalu, ya. Orang yang terjebak pada masa lalu, ini adalah label yang diberikan kepada orang yang memiliki bakat konteks ini. Nah, kemudian kalau orang memiliki sifat seperti ini, kira-kira sifat ini bisa dikembangkan untuk produktivitas bidang apa? Itu antara lain dia bisa berperan sebagai guru sejarah. Ya, itu sangat senang dan dia menikmati sekali dengan profesi tersebut. Dia bisa menjadi seorang arkeolog, ya. Dia bisa menjadi seorang penyusun budaya sebuah perusahaan dengan melihat masa lalu dari perusahaan tersebut. Ini. Terus bisa jadi dia senang sekali menyusun sebuah riwayat kejadian. Misal sebuah perusahaan itu ditulis riwayatnya, masa lalunya, dia meneliti itu dengan senang hati. Ini adalah orang-orang yang memiliki bakat konteks atau sejarah. Nah, dan ini memang banyak juga orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Nah, oleh karena itu orang yang memiliki bakat, tidak memiliki bakat ini, jadi orang yang tidak memiliki bakat ini itu bukan berarti terus semua masa lalunya dilupakan, ya. Karena di dalam karakter keimanan kita juga harus belajar kepada bagaimana kisah orang-orang terdahulu, para nabi, ya, para rasul, para orang-orang soleh, itu untuk kita ambil pelajarannya, untuk menapaki, untuk maju, untuk menempuh masa depan ini. Jadi makanya untuk mengenal masa lalu ini juga terkait dengan karakter moral, yaitu karakter keimanan. Maka tidak bisa orang yang tidak bakat dengan konteks ini terus kemudian sama sekali melupakan masa lalu. Tetap kita harus mengingat masa lalu tapi secara ma'ruf ini. Tapi kalau orang yang memiliki sifat seperti ini, maka memiliki sifat yang lebih, ya, melebihi sifat untuk mengenang masa lalu, untuk meneliti masa lalu, melebihi orang lain. Ini masalah sifat konteks. Terus selanjutnya sifat yang ke-13, ya, sifat bakat yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas yaitu sifat deliberatif. Sifat deliberatif ini sering disebut dengan sifat waspada, sifat hati-hati. ya. Jadi sifat waspada, sifat hati-hati, dan ini juga dimiliki oleh setiap anak dan setiap orang. Namun ada orang-orang yang sifat deliberatifnya ini luar biasa, sehingga banyak orang yang mengatakan berlebihan itu. Ini berlebihan. Nah, sifat dari anak-anak atau orang yang memiliki sifat bakat ini, yaitu orangnya itu terlalu berhati-hati, orangnya itu khawatiran, ya, waspada, kadang-kadang tuh skeptis, gitu. Ya, orang ini tuh mesti berpikir dulu sebelum dia berbicara, ya, dan semboyannya itu lihat dulu sebelum melompat. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang kemarin pada saat kita membahas masalah bakat aktivator, ya, bakat aktivator, bakat yang kedua, itu kan ada pepatah yaitu melompat dulu sebelum melihat itu. Masalah nanti salah, masalah nanti kecemplung itu urusan belakangan. Tapi orang deliberatif ini kebalikan dari orang aktivator. Ya. Orang deliberatif ini melihat-lihat dulu itu sebelum meloncat. Semuanya dipertimbangkan nanti saya jatuh apa tidak. Maka kalau orang tidak memahami temannya memiliki sifat-sifat bakat ini, antara orang deliberatif dengan orang aktivator ketemu bisa bentrok terus itu. Yang satu pengennya segera melompat, yang satu pengennya pikir-pikir dulu. Maka kalau dua orang ini jadikan satu tim, tidak ada rasa memahami, ya akhirnya bertengkar terus. Ya, termasuk dalam sebuah organisasi. Dan ada setiap apa di dalam sebuah organisasi ada orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Maka kalau seorang aktivator itu banyak ide, ya segera laksanakan, maka orang yang deliberatif itu ibarat remnya. Aktivator tugasnya, deliberatif ini adalah remnya. Maka dua sifat yang sepertinya bertolak belakang, maka kalau kita pandai menggabungkan, akhirnya dua sifat ini menjadi suatu yang harmonis, ya. Sebab kalau adanya gas saja nanti bisa nabrak-nabrak, kalau adanya rem saja itu enggak jalan-jalan gitu. Nah, makanya duanya digabungkan berjalan tapi terkendali. Inilah antara lain bahwa menggabungkan dua orang yang memiliki sifat berbeda dalam sebuah tim. Makanya masing-masing harus memahami sifat bakatnya masing-masing seperti ini. Kemudian orang yang memiliki sifat waspada atau deliberatif ini, itu orangnya itu agak curigaan gitu. Ya, tidak mudah percaya dengan orang, apalagi orang yang tidak dikenal itu. Ini karena khawatir jangan-jangan nanti saya ditipu, jangan-jangan seperti itu. Ini. Dan dia orangnya tidak sembarang memilih teman atau memilih sahabat, pilih-pilih. Ya, yang menurut dia itu sudah diamati dan itu baik, ya, tidak membohongi dia, tidak menipu dia, maka dia baru mau bersahabat. Ini, maka orang seperti ini sangat benci dengan kecerobohan. Orang yang terburu-buru, ya, bahasa Jawanya gerusa-gerusu, itu dia benci sekali itu, ya, dengan orang yang memiliki sifat seperti itu. Nah, maka orang ini memiliki slogan, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, kalau orang aktivator tadi loncat dulu jatuh obati. Tapi orang deliberatif ini jangan loncat dulu, nanti kalau jatuh sakit, makanya jangan loncat dulu, dipikir dulu, hati-hati sehingga tidak sakit. Ini mencegah lebih baik daripada mengobati, itu slogannya orang deliberatif ini. Nah, sehingga karena sifat-sifat yang seperti ini itu banyak orang memberi label yang negatif, ya, labelnya antara lain apa? Rezekinya itu keburu dipatok oleh ayam, karena apa? Terlalu lambat itu loh, tinggal ngambil saja, kenapa harus dipikir dulu, nah, seperti itu. Tapi kalau orang aktivator itu langsung, ya, tanpa berpikir panjang. Tapi kalau orang seperti ini tuh banyak sekali pertimbangan ini. Nah, kemudian orang juga sering melabeli orang yang seperti ini tuh orangnya selalu ragu-ragu, ya, orangnya lamban bertindak, kemudian orangnya terlalu banyak pertimbangan ini. Jadi kesannya itu orang nggak mau maju itu, nggak bisa bergerak itu, karena pertimbangannya terlalu banyak. Nah, kalau sifat seperti ini tidak diimbangi dengan rasa tawakal, ya, apalagi tawakal itu adalah karakter moral, maka harus dibimbing oleh karakter moral, yaitu karakter iman itu tadi. Ya, maka orang ini nggak bisa bergerak, khawatiran, nggak bisa tidur, karena apa? Merasa bahwa semuanya itu akan membahayakan dia itu. Ini makanya orang yang seperti ini itu tawakalnya harus ditingkatkan, ya, bahwa ada Allah yang selalu menjaga, ada Allah yang selalu menolong kita dan membantu kita. Ini, nah, makanya sifat seperti ini memang bagus, ya, untuk kehati-hatian. Tapi apabila tidak dibimbing dengan karakter iman, maka justru akan mencelakakan, ya, menjadi fitnah bagi orang yang memiliki tersebut. Dan ini juga nafsu, ya. Nafsu kalau tidak dikendalikan dengan keimanan, maka akan merusak orang tersebut dan lingkungannya. Nah, kemudian orang yang memiliki sifat seperti ini, peran ke depan yang cocok itu apa? Antara lain yaitu pilot gitu. Sebab apa? Sedikit kesalahan pilot itu bisa fatal ini. Maka orang yang memiliki sifat deliberatif ini betul-betul sangat cocok untuk peran sebagai seorang pilot. Nih. Kemudian seorang pengawas. Nah, orangnya teliti ya, pengawas. Kemudian bisa jadi berperan sebagai auditor ya. Kemudian sebagai penasehat atau advisor. Kemudian sebagai perancang sistem keamanan. Ini cocok sekali orang-orang yang memiliki sifat deliberatif untuk bidang tersebut. Ini dan masih banyak lagi karir-karir yang lain. Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, para pendidik, para orang tua, janganlah buru-buru kita menentukan karir masa depan anak kita setelah kita mengetahui bakat anak. Karena apa? Bisa jadi karir anak kita itu tidak ada pada saat ini. Ya, dan bisa jadi karir yang sekarang ada nanti pada saat anak-anak kita sudah dewasa itu gak ada lagi gitu. Sebagai contoh seperti ini, pada waktu-waktu lalu namanya penerjemah itu luar biasa ya, sebuah karir yang prestisius ya, penerjemah bahasa. Namun akhir-akhir ini sudah ditemukan banyak alat gitu, ya, baik secara tulisan maupun secara suara ini, sehingga tentu saja akan mengurangi peran dari penerjemah yang konvensional tersebut, yaitu manual dengan manusia. Nah, itu antara lain. Maka bisa jadi ke depan setelah alat ini berkembang ya, alat ini berkembang dengan pesat, bisa jadi nanti penerjemah sudah tergeser dengan adanya alat seperti ini. Maka apabila mungkin anak-anak kita saat ini itu bakatnya adalah di bidang bahasa ya, komunikator dan sebagainya, kemudian kita langsung merancang kamu besok jadi penerjemah, bisa jadi pada saat dia besar sudah enggak ada karir penerjemah gitu. Makanya biarlah anak itu mengembangkan bakatnya sesuai keinginan dia. Kita ikuti saja, kita dampingi. Ya, yang penting kita mengetahui bakat dia, tapi jangan buru-buru segera memutuskan karir. Karena itu urusan anak dan anak yang lebih tahu tentang karir mereka masing-masing. Ini adalah sifat deliberatif. Nah. Terus kemudian ada perbedaan sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi ya, tema bakat yang saling kontras yaitu deliberatif dengan aktivator ini tadi. Jadi deliberatif itu ibarat seperti pedal rem cenderung memperlambat segalanya ya, semuanya itu seolah-olah diperlambat, sedangkan aktivator adalah seperti pedal gas cenderung mempercepat segalanya ini. Nah, makanya tadi sudah dijelaskan bagaimana menggabungkan dua sifat yang kontras tersebut ya, sehingga menjadi harmonis. Selanjutnya adalah sifat bakat yang ke-14, yaitu sifat bakat developer atau pendidik ya, develop yaitu memajukan orang. Sifat anak seperti ini adalah anak senang sekali membantu temannya untuk maju. Orang yang memiliki sifat ini melihat temannya tidak maju ya, melihat rekan kerjanya enggak maju, selalu dibimbing dengan sabar. Dia lebih senang sekali melihat orang itu maju. Ya, tidak ada rasa iri apabila temannya maju. Ini berbeda dengan sifat apa namanya kompetitif. Kalau sifat kompetitif itu ada orang lebih maju dari dia, dia panas gitu. Saya harus lebih dulu, saya harus nomor satu. Tapi kalau orang yang memiliki sifat developer ini, justru orang lain dipersilakan untuk maju ya, senang sekali memajukan orang. Orang seperti itu sabar, sabar dengan ketidakmampuan temannya. Ini orang kok gak pinter-pinter, dia telaten itu ya. Jadi sabar sekali dengan ketidakmampuan teman-temannya. Nah, kemudian peran-peran apa yang kira-kira cocok untuk orang atau anak-anak yang memiliki sifat seperti ini ya, yaitu yang pertama adalah guru ya, dia bisa berperan sebagai guru itu, kemudian menjadi pelatih, menjadi dosen, pembimbing ya, petugas sosial, atau seorang manajer yang suka memajukan anak buahnya, memajukan karyawannya. Ini sifat developer. Ini bisa kita lihat anak-anak kita itu sukanya itu ngajari teman-temannya itu loh. Jadi kalau dia bisa sesuatu itu pengin segera diajarkan ke orang lain gitu loh. Ini loh saya bisa ini. Ayo kumpul ke rumahku nanti saya ajari semuanya. Ini sifat-sifat anak yang developer pendidik ya, atau boleh dikatakan kalau diberi label itu guru kecil, kalau kepada anak itu disebut dengan guru kecil. Terus kemudian bedanya developer dengan achiever. ya. Achiever itu kan pekerja keras ya, bakat yang pertama. Itu kalau developer itu tertarik untuk menggarap orang ya. Jadi yang dia kerjakan itu yang digarap adalah orangnya ya, biar orang itu menjadi maju. Tapi kalau achiever, pekerja keras, itu tertarik bukan pada orangnya, tapi tertarik pada pekerjaannya. Bagaimana pekerjaan ini selesai? Ini, bagaimana pekerjaan ini selesai dengan maksimal? Itu achiever, bedanya di situ. Jadi developer tertarik pada orang, sedangkan achiever itu tertarik kepada pekerjaan. Jadi developer itu pendidik, ya, tertarik pada orang. Achiever, pekerja keras, itu tertarik dengan pekerjaan. Ini. Nah, maka orang pendidik ini ya, sifat pendidik ini atau developer itu sering diberi julukan negatif ya, label negatif itu ada buang-buang waktu pada kinerja yang rendah. Jadi sudah orang sudah enggak mampu, kinerjanya rendah kok ditelateni terus, itu buang-buang waktu bagi orang yang enggak tidak memiliki sifat seperti ini. Kemudian bakat berikutnya adalah yang ke-15 yaitu bakat disiplin. Bakat disiplin ini sering disebut dengan bakat teratur ya. Teratur, terorganisir. Sifat-sifat anak yang senang dengan, yang memiliki sifat bakat ini, yaitu senang berada dalam kondisi yang teratur, terstruktur, terencana, memiliki sistem dan prosedur yang jelas. Nah, senang dengan sesuatu yang rapi, ya, benci dengan kesemrawutan, senang dengan kemapanan, senang dengan deadline, batas waktu, ya. Jadi kalau kerjakan tugas nanti rampungnya 5 hari, itu senang sekali dia ada deadline itu, ya. Maka orang seperti ini memiliki semboyan, dia suka sekali dengan bebek yang berbaris tertib, gitu ya. Tertib, tidak semrawut, ya. Ini. Nah, akhirnya orang-orang yang apa namanya tidak memiliki sifat ini sering melabeli negatif pada orang yang memiliki sifat teratur ini, yaitu penghambat perubahan. Karena apa, orang seperti ini suka dengan kemapanan sehingga tidak suka dengan perubahan-perubahan. Ini. Enggak suka dengan perubahan. Nah, kalau disiplin ini kita kaitkan dengan sifat connectedness, yaitu ahli hikmah ya, orang yang senang dengan misteri itu connected ya. Maka kalau disiplin ini ya, apabila orang disiplin ini melihat hutan ya, maka konsentrasinya itu pada pohonnya, bukan pada hutan secara keseluruhan. Jadi orang disiplin ini kalau melihat hutan itu adalah yang dilihat adalah bahwa hutan itu adalah pohon gitu loh. Ini. Tapi kalau orang yang connectedness yaitu ahli hikmah, senang dengan misteri, saling mengaitkan segala sesuatu, itu kalau melihat hutan itu terkonsentrasinya bahwa hutan itu adalah kumpulan dari banyak pohon. Dia enggak terkonsentrasi pada pohonnya, tapi bahwa ini adalah hutan gitu loh. Ya, dia tidak berkonsentrasi pada pohon, tapi bentuk hutan, bahwa hutan itu adalah rindang, luas, ya seperti itu, lebat. Ini adalah connectedness. Jadi memang disiplin itu terkonsentrasi pada satu titik, sedangkan connectedness itu menyeluruh. Ini. Nah, kemudian peran apa yang kira-kira cocok untuk orang-orang yang memiliki sifat disiplin ini? Ya, itu antara lain seorang administrator. Ya, orangnya tertib rapi, menata file rapi semuanya, tersusun rapi. Orangnya kalau di rumah, kalau itu dia seorang ibu, senangnya itu bersih-bersih. Ya, kalau rumahnya berantakan, itu dia enggak bisa tidur kecuali sudah dibersihkan seperti ini. Ya. Jadi ada sesuatu yang semrawut itu enggak nyaman sekali. Tapi ada orang yang memiliki sifat dengan kondisi apapun dia nyaman, ya. Mungkin karena sifat disiplinnya ini lemah sekali gitu. Ya, lemah sekali. Nah, ini cocok untuk administrator, kemudian bidang keuangan, sekretaris ya, kemudian bidang kearsipan, kemudian accounting dan sebagainya. Ini sifat-sifat disiplin. Nah, terus kemudian apakah orang yang tidak memiliki sifat disiplin, tidak memiliki bakat disiplin ini terus akhirnya tidak disiplin, boleh tidak disiplin? Tidak seperti itu. Orang yang tidak memiliki sifat disiplin ini disiplin harus ditumbuhkan secara ma'ruf. Karena apa? Disiplin masuk dalam kategori karakter moral atau karakter iman. Maka tetap harus ditumbuhkan, tapi secara ma'ruf. Tapi disiplinnya orang yang berbakat disiplin dengan orang yang tidak berbakat disiplin beda. Kalau orang yang berbakat disiplin itu luar biasa disiplinnya dan dia nyaman sekali. Kalau orang yang tidak berbakat dalam disiplin, disiplinnya dia itu hanya sebatas kebiasaan saja, karena terbiasa. Awal-awalnya mungkin dia berat sekali untuk teratur. Nah, Ini adalah bakat yang ke-15. Selanjutnya bakat yang ke-16 yaitu bakat empati, atau dalam bahasa kita adalah bakat kepedulian atau peduli. Ya. Anak yang memiliki bakat ini itu mudah terharu. Ya, mungkin dia mendengar cerita yang sedih itu mudah sekali menangis. Ya. Melihat orang bertengkar menangis. Melihat apa namanya klub atau tim olahraga kesayangannya menang, itu senangnya luar biasa. Ini dia itu mampu merasakan perasaan orang lain di sekitarnya, seakan-akan dia itu mengalami sendiri. Jadi melihat ada kabar bencana alam, ada orang yang sedang kesusahan, tidurnya di barak-barak, mengungsi, dia kadang-kadang sampai nangis seolah-olah dia merasakan itu, merasakan perasaan orang yang sedang mengalami musibah tersebut. Ini orang-orang yang memiliki bakat empati atau peduli. Ya. Orang seperti ini itu orangnya enggak tegaan, enggak enakan sama orang lain karena tahu perasaan. Saya kalau melakukan seperti ini nanti jangan-jangan menyinggung dia. Nah, seperti itu, ya. Nah, orang seperti ini tuh butuh apa? Dia butuh kebebasan untuk menumpahkan perasaannya. Dia butuh bebas tertawa, ya. Dia butuh bebas menangis. Dia butuh bebas untuk bersedih. Dan orang seperti ini itu mudah terpengaruh oleh orang lain, ya, karena apa? Mudah terbawa perasaan. Nah, maka orang yang memiliki bakat empati atau peduli ini sering diberi label itu baper. Nah, itu bahasa anak muda sekarang itu, ya. Di media sosial itu sering ada kata-kata baper, yaitu terbawa perasaan. Sedikit-sedikit menangis, ya, sedikit-sedikit ceria tertawa, nanti tiba-tiba diam, bersedih, seperti itu. Ini orang yang memiliki bakat peduli. Ya. Kemudian apakah orang yang tidak memiliki bakat ini terus akhirnya boleh tidak peduli? Ya, misal ada saudara sesama kaum muslimin sedang mengalami kesusahan, penderitaan, dianiaya oleh musuh-musuhnya yaitu orang lain. Apakah terus karena alasan saya enggak bakat peduli terus kemudian cuek begitu saja? Tidak bisa. Sebab peduli ini pun juga masuk dalam kategori karakter moral. Maka ditumbuhkan secara ma'ruf, ya, sehingga betul-betul dia itu bisa peduli. Kalau dia tidak memiliki, paksakan, karena itu terkait dengan karakter keimanan dan itu masuk dalam akhlak ini. Nah, tapi orang yang memiliki peduli lebih, yang berbakat seperti ini, dengan orang yang tidak memiliki bakat empati ini, itu ya bedanya itu tadi, sering disebut orang yang baper, perasaannya sangat peka sekali, tidak sebagaimana orang yang tidak berbakat di bidang ini. Nah, kira-kira peran yang cocok untuk anak ya nanti depannya dan orang-orang yang memiliki sifat seperti ini itu apa? Ya, antara lain itu guru TK, ya. Itu orang yang butuh betul-betul sabar itu. Mengetahui perasaan anak. Ya, dia orang tua tapi bisa memahami perasaan anak. Ini orang-orang yang empati, yang memiliki bakat peduli. Kemudian perawat, ya. Ya, perawat sangat nyaman dalam bekerja, dalam merawat orang, dan yang dirawat pun merasa nyaman apabila perawatnya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang sakit. Ya, itu yang dimaksud dengan bisa merasakan perasaan orang lain di situ, itu empati. Dan tidak semua orang bisa seperti ini. Ya, ini. Kemudian operator telepon, ya, ada orang komplain, marah-marah. Ya. Kemudian akhirnya karena emosional, ya, tidak tahu perasaan orang yang sedang marah-marah, akhirnya malah jadi ramai nanti kalau tidak dengan sifat peduli seperti ini. Psikiater, ya, kemudian layanan pelanggan, ya. Kemudian HRD, yaitu personalia yang mengatur banyak orang karena kaitannya dengan perasaan orang lain. Ini. Nah, ini kalau dikaitkan dengan bakat yang lain, bakat empati kita kaitkan dengan bakat analitik, ya. Analitik. Analitis itu orang yang bersenang bermain dengan fakta atau data, ya. Maka empati ini itu memutuskan sesuatu berdasarkan perasaan. Ya, ini. Berdasarkan perasaan ini. Jadi memutuskan itu bukan berdasarkan data. Nah, kalau analitis itu memutuskan sesuatu berdasarkan data, enggak pakai perasaan. Ini bedanya. Nah, makanya antara orang empatik, ya, sama orang analitik, ya, ketemu, kalau masing-masing tidak memahami, ya bisa rame, enggak bisa bekerja sama gitu. Karena yang satu pakai perasaan, yang satu pakai fakta, ya, yang satu pakai hati, yang satu pakai otak gitu. Maka enggak bisa ketemu. Makanya perlu adanya saling menghargai atau tasamuh ya kepada orang lain yang ternyata bakatnya tidak sama apabila dalam satu tim. Kemudian bakat yang ke-17 ya, yaitu bakat fokus. Bahasa kita juga namanya fokus. Orang yang memiliki bakat fokus ini itu dalam melakukan sesuatu tuh harus ada tujuannya ya. Maka kalau orang yang memiliki bakat ini enggak pernah kita tanya ya, pada saat dia jalan itu kita tanya, dia enggak pernah jawab mau kemana pak, wah enggak tahu, yang penting jalan-jalan itu enggak ada itu dalam kamus dia ya, orang yang memiliki bakat fokus. Karena apa? Dia itu butuh tujuan. Kenapa saya harus berjalan? Karena ada tujuan gitu. Ya, jadi tidak asal ya, daripada nganggur itu enggak bisa. Ini orang-orang yang bakat fokus. Kemana pak? Saya mau ke pasar. Ya, itu jelas, itu orang yang punya tujuan atau fokus. Kemudian tanpa tujuan ya, dapat cepat membuatnya frustasi ya, dalam aktivitas gitu. Ini saya melakukan ini untuk apa sih? Itu anak-anak biasanya kayak gitu kalau yang memiliki bakat fokus ini. Tujuannya apa sih saya melakukan ini? Nah, tapi kalau anak di bakat fokusnya lemah sekali, dia enggak peduli, sepenting beraktivitas itu. Tapi kalau yang memiliki bakat fokus, maka dia akan bertanya-tanya tujuannya apa. Ini. Nah, kemudian bisa dilihat pada anak-anak kita, apabila anak kita diberi tugas banyak, ya, tugasnya banyak dan enggak mungkin bisa dilakukan sekaligus jadi, itu dia lebih suka mengerjakan secara seri, satu per satu, selesai, satu selesai, satu selesai, sampai berikutnya. Ya, dia tidak suka mengerjakan secara paralel. Misal suruh membuat bangun dari kertas itu, dia mengerjakan bangun kotak satu dulu, nanti bangun apa namanya trapesium, kemudian membentuk bola, itu nanti dikerjakan satu-satu. Tapi kalau yang bakat fokusnya lemah, dia akan mengerjakan bareng-bareng. Nanti digambar satu, gambar semuanya, potong satu, potong semuanya, dibentuk satu, bentuk semuanya. Ini ciri-ciri orang yang memiliki bakat fokus. Nah, orang yang memiliki bakat fokus ini sering dilabeli orang. Kalau orang ini melakukan perjalanan ya, orang melakukan perjalanan, dia enggak bisa menikmati perjalanannya. Karena apa? Konsentrasinya pada tujuan. Ini itu. Makanya kalau kita melihat teman-teman kita sedang bersafar bareng-bareng kan lain-lain itu. Ada yang asik dan senang banget dengan perjalanan itu ya. Tapi ada yang diem saja, yang ditanya itu sampainya jam berapa, sampainya jam berapa, lewatnya mana. Nah, ya udah seperti itu bakatnya fokus. Karena apa? Dia konsentrasinya pada tujuan ya, bukan pada proses itu. Ini. Jadi konsentrasinya itu pada tujuan ya, tidak menikmati perjalanan orang yang memiliki bakat fokus ini. Nah, apakah bakat fokus ini bermanfaat untuk produktivitas? Sangat bermanfaat, antara lain untuk apa? Untuk tugas yang memerlukan konsentrasi tinggi ya. Kemudian tim leader ya. Ini tim leader itu seorang pemimpin harus fokus untuk menggerakkan timnya, tujuannya untuk apa? Ini project officer dan lain sebagainya. Jadi sifat bakat 34 itu yang akan kita bahas ini semuanya adalah sifat yang terkait dengan produktivitas. Yang terakhir ya, yaitu yang ke-18 ya, terakhir untuk pertemuan kali ini ya, yaitu bakat futuristik ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan namanya future ya, masa depan, atau dalam sering disebut orang yang visioner, orang yang memiliki visi ya, visioner, bakat yang ke-18. Kalau anak memiliki bakat ini, itu anak itu senangnya tuh berangan-angan ya, membayangkan sesuatu ke masa depan. Ini seakan-akan masa depan itu tergambar di dinding-dinding kamarnya ya, dan dapat memberikan inspirasi pada teman lainnya dengan visinya tersebut mengenai masa depan. Ini dia sering cerita masalah masa depan. Oh, berarti nanti mobil ke depan itu dia enggak pakai roda. Bisa jadi dia di atas aspal mengambang karena apa, ada magnet dan sebagainya. Jadi anak-anak yang visioner itu kayak gitu, membayangkan sesuatu yang saat ini belum ada itu. Bahkan mungkin orang tua pun kadang tidak berpikir sampai ke sana itu. Ya. Terus kemudian anak seperti ini tuh dapat melihat dengan rinci apa yang mungkin terjadi atau terdapat di masa depan. Dan hal ini terus membuatnya melangkah maju untuk mengejar apa yang dia bayangkan tersebut. Ini orang-orang yang futuristik. Nah, karena sering melamun, membayangkan cerita masa depan, itu akhirnya orang seperti ini sering diberi label. Labelnya apa? Kepalanya di atas awan gitu. Sehingga dia tidak melihat apa yang di bawahnya, yang dilihat itu jauh sekali gitu. Nah, ini. Nah, orang seperti itu kadang-kadang kalau diajak ngomong ya, itu kadang-kadang enggak nyambung gitu loh. Karena apa? Pikirannya itu jauh, dia tidak peduli dengan apa yang berada di depannya. Itu sering seperti itu. Mudah lupa terhadap apa yang sedang dilakukan saat itu. Karena apa? Dia membayangkan ke masa depan terus. Ini. Nah, ini beda dengan sifat yang konteks tadi ya, yang senang dengan sejarah ini. Jadi kalau yang visioner ini selalu memandangnya ke depan ya, kalau yang konteks sejarah tadi selalu memandangnya ke belakang. Nah, kalau dua-duanya ketemu tidak saling memahami ya ribut terus itu. Nah, ini. Kemudian bakat futuristik ini kita kaitkan dengan bakat adaptability ya. Adaptability itu orangnya fleksibel. Orang yang futuristik itu asik dengan hari esok ya. Asik dengan hari esok. Ya. Sedangkan orang yang adaptability itu sibuk dengan hari ini. Apa yang bisa saya lakukan hari ini? Orangnya fleksibel, selalu menyesuaikan apa yang terjadi saat ini. Tapi orang futuristik itu asik dengan hari esoknya. Sehingga sering sekali seolah-olah dia itu lupa apa yang harus dia lakukan untuk hari ini. Ya, yang dipikir itu hari esok, hari esok, hari esok. Itu antara lain bedanya seperti itu. Nah, kemudian peran yang cocok untuk orang-orang yang futuristik ini, ya. Ini antara lain adalah para pebisnis, nih, entrepreneur, ya. Kemudian perancang jangka panjang, misal sebuah kota, program jangka panjang 25 tahun ke depan. Ini sangat bermanfaat sekali orang-orang yang memiliki bakat futuristik ini, ya. Kalau merancang masa depan kemudian kita mempekerjakan orang yang memiliki bakat sejarah, konteks, ya, itu buntu biasanya ini. Buntu. Maka orang yang memiliki bakat visioner ini sangat berperan untuk perancangan masa depan, yaitu jangka panjang. Ini orang yang berperan sekali dalam membuat visi organisasi. Orang ini berperan sekali dalam mengembangkan produk baru. Ini sangat berperan. Jadi desainer pun juga sangat penting sekali, diperlukan sifat futuristik seperti ini. Nah, sekali lagi, bukan berarti orang yang tidak berbakat di bidang ini itu tidak boleh atau tidak harus memikir masa depan. Harus memikir masa depan, tapi secara ma'ruf. Ya, tentu saja kalau ingin mengejar visinya dibandingkan orang yang memiliki bakat ini, ketinggalan memang kalau orang yang tidak berbakat. Tapi tidak berarti terus yang tidak berbakat terus kemudian urusan masa depan itu urusan yang futuristik, gak bisa seperti itu ya. Jadi sekali lagi, bakat ini harus selalu terbimbing oleh karakter keimanan atau karakter moral ya, sehingga jangan sampai bakat ini justru menjadi fitnah bagi kita dan merusak diri kita. Karena apa? Bakat itu adalah nafsu, maka harus kita bimbing dengan keimanan. Demikian untuk pembahasan malam hari ini. Alhamdulillah sudah sampai ke 18, ya. Mudah-mudahan satu pertemuan atau dua pertemuan lagi sifat 34 bakat ini selesai dan kita akan membahas materi yang lainnya. Kemudian saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya tadi yang telah sampai pada 18 bakat dari 34 bakat yang akan kita bahas. Semoga bermanfaat bagi para pendengar semuanya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran yang ingin menanyakan masalah pendidikan tentang anak, silakan Anda dapat bertanya secara langsung kepada Al Ustadz melalui line telepon kami di 08213645 6545, 08213645 6545, atau dapat Anda layangkan pertanyaan Anda via SMS atau WhatsApp ke nomor 0895 3990304 17. Baik Ustadz, kami bacakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan datangnya dari satu pekan yang lalu Ustadz, dari seseorang yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, saya punya anak usia 7 tahun. Dia tipe anak yang tidak bisa anteng atau tidak bisa diam. Selalu saja ada yang dikerjakan. Kalau di sekolah pasti menangis setiap hari. Katanya saya tidak mau sekolah. Saya menyuruh dia untuk ikut semua ekstrakurikuler, tetapi anak tersebut tidak mau. Saya kepinginnya dia ikut semua kegiatan ekstrakurikuler. Setidaknya mencoba dulu atau melihat saja juga tidak mau. Saya kepingin dia mempunyai bakat yang bisa di analisa Ustaz di bidang apa? Tolong bantuannya Ustaz, terima kasih. Silakan Ustaz. Ya, ini memang masalah anak ya. Dari hamba Allah yang bertanya, mudah-mudahan nikmat yang telah Allah berikan berupa anak yang banyak bergerak, selalu aktif, itu adalah akan memberikan manfaat yang besar kelak di peradaban ini. Jadi anak tersebut itu kalau dilihat dari gaya belajarnya itu kinestetik ya, yang tidak mau diam. Sering dilabeli anak yang seperti itu anak yang kelebihan tenaga ya, sampai-sampai orang tuanya itu sampai capek ya untuk mendampingi dia, tapi dia belum lelah-lelah itu ini. Nah kemudian banyak sekali anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik ini kalau bersekolah dengan sekolah sistem kelas yang harus duduk dari pagi sampai siang di dalam ruangan, maka akan bermasalah bagi anak tersebut. Karena apa? Dia butuh suatu ruangan yang terbuka bebas, dan dia butuh sekali kebebasan untuk bergerak. Sedangkan duduk itu akan menyiksa dia, maka wajar kalau dia itu sering menangis kalau dia sekolah itu. Nah, apa peran orang tua ya untuk menghadapi anak tersebut? Yaitu yang pertama, memang untuk mendampingi anak yang kinestetik ini butuh waktu dan tenaga yang ekstra. Kita tidak bisa begitu saja anak yang masih di bawah 7 tahun itu terus dititipkan ke penitipan anak, yang mana pengasuh dari penitipan anak itu ini mengasuh sampai puluhan anak. Satu orang mungkin mengasuh puluhan anak, itu gak bisa mendampingi orang yang kinestetik seperti ini. Maka untuk penanya untuk penanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sisihkan waktu terutama sang ibu ya untuk mendampingi anak tersebut. Tidak lama kok, insyaallah umur 10 tahun dia sudah mulai agak anteng. Karena masa bermain anak itu adalah sampai umur 10 tahun. Nah, tumpahkanlah hak anak untuk bermain, maka dampingi anak tersebut untuk bermain. Kita fasilitasi dia apa yang dia inginkan. Nah, ini untuk orang tua yang deliberatif, yang sifat waspadanya tinggi sekali dengan melihat anak kinestetik seperti ini, itu bisa stres kalau dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Karena selalu khawatir. Hampir semuanya itu dia lakukan, ya, ada apa saja dia panjat. Ada apa saja dia pukul, ya. Ada apa saja dia pegang, ya. Seperti itu. Apabila dia itu ada orang yang melukai dia atau istilahnya mendorong dia walaupun tidak sengaja, maka dia segera akan melawan. Maka kalau kita kaitkan bakat ya, kalau tadi gaya belajarnya kinestetik, kebanyakan anak yang kinestetik itu memiliki bakat komen kita bahas pada beberapa waktu yang lalu, yaitu orang yang pengendali ya. Ciri-cirinya komen itu seperti ini. Anak yang memiliki komen, apabila ada orang yang tidak dikenal di depannya, mungkin dia sebaya, kemudian salah satu pundak atau pundak kanannya atau kirinya didorong, itu salah satu untuk membuktikan anak yang komen. Salah satu pundaknya itu didorong aja, dorong itu, yang dorong orang yang gak kenal. Maka kalau dia langsung balik ya, langsung kembali kemudian membalas, itu pertanda bahwa dia komen ya. Komen sifatnya yaitu seorang pengendali, orang yang berani menghadapi konfrontasi, itu memiliki sifat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi apabila didorong orang seperti itu kemudian dia menangis ya, menangis tidak membalas, itu dia memiliki sifat empati tinggi, itu baper ya, menangis. Kemudian kalau dia didorong kemudian dia hanya tersenyum saja ya, dia memiliki bakat harmoni ini. Itu salah satu contoh antara lain kita untuk menguji anak kita kira-kira bakatnya apa, itu antara lain terutama dalam komen ini dengan hal seperti itu, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, karena tadi informasi tentang anak tersebut adalah kurang banyak ya, sehingga saya hanya bisa menyampaikan ini saja bahwa gaya belajarnya kinestetik bakatnya ada kecenderungan ke komen ya, seperti itu. Nah, maka solusinya dampingi anak tersebut, fasilitasi sampai dia betul-betul tertumpah semua egonya. Sebab kalau anak yang seperti itu egonya ditahan, nanti bisa meledak. Mungkin bisa jadi saat ini dia waktu kecil dipaksa duduk, dia bisa. Karena apa? Karena dia masih kecil takut pada orang dewasa. Tapi kemudian setelah dia dewasa itu menuntut, itu nagih sifatnya yang harus bergerak itu. Akhirnya menjadi brutal apabila dia sudah besar nanti. Itu khawatirnya seperti itu. Karena masa bermain yang tidak tertumpahkan, tidak tertuntas, yang tidak tuntas itu akan menuntut pada saat dia sudah besar nanti. Oleh karena itu, marilah kita tuntaskan hak main anak. Insya Allah anak kita itu akan melaksanakan kewajibannya kelak setelah mereka dewasa. Demikian. Tadi ditanyakan Ustaz, anak tersebut suka menangis kalau di sekolah Ustaz, dan berkata saya tidak ingin sekolah Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya itu kemungkinan menangisnya karena apa? Kalau menangisnya karena terpaksa itu tadi, ya bisa jadi karena di sekolah terlalu banyak suruh duduk gitu, sehingga dia merasa gak nyaman terus menangis. Nah rasa menangisnya itu sebagai ungkapan bahwa saya gak cocok gitu loh, saya gak suka untuk seperti ini gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau menangisnya karena bahasa Jawanya itu ditukari temannya, ya karena dipukul oleh temannya kemudian dia menangis, itu bisa jadi bakatnya tidak komen, dia bakatnya bisa jadi empati. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh ibu atau bapak tadi yang bertanya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan yang kedua. Ini datangnya masih dari satu pekan yang lalu, dari seseorang ibu yang bernama Ibu Siti. Beliau bertanya, bismillah, afwan Ustadz, saya seorang ibu yang minim sekali dengan ilmu agama dan ilmu formal. Saya mendidik anak dengan seadanya dan semampu saya. Saya dan suami terkadang tidak sejalan dalam mendidik anak. Anak saya usianya 7 tahun dan suka sekali ngomong atau berbicara, bertanya, dan terkadang teriak-teriak hingga membuat bapaknya atau ayahnya kesal, jengkel, dan memarahinya dengan kata-kata yang sedikit keras dan kasar. Bagaimana sebaiknya sikap seorang ibu? Karena terkadang saya merasa tidak terima jika anak saya dimarahi seperti itu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Untuk Ibu Siti, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keluarga Ibu Siti, dan mudah-mudahan Allah selalu membantu Ibu Siti dalam mendidik anak sehingga menjadi anak yang soleh atau soleha. Anak yang banyak ngomong, ya 7 tahun ya itu umurnya, ya itu sering sekali dilabeli dengan anak yang cerewet banget itu. Nah, sifat anak yang cerewet seperti ini, itu jangan terus kita berpikir bahwa itu negatif. Di awal-awal sudah kita sebutkan bahwa sifat bakat anak itu sering sekali muncul pada diri anak dalam tanda kutip itu negatif. Namun secara hakikat bahwa sifat tersebut adalah merupakan refleksi atau perwujudan atau pemunculan dari sifat yang dia miliki, dan sifat itu adalah sifat yang positif. Maka orang tua yang pertama adalah selalu berprasangka positif, positive thinking terhadap perilaku yang dilakukan oleh anak, terutama anak yang belum balig ini. Nah, Ibu Siti merasa bahwa belum memiliki ilmu agama dan ilmu mendidik, ya. Ini sama, kebanyakan orang juga masih seperti itu, ya. Termasuk saya sendiri juga masih merasa kurang di bidang itu. Namun yakinlah bahwa setiap orang tua itu sudah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anaknya masing-masing. Ini itu adalah fitrah. Ada yang disebut dengan fitrah mendidik yang dimiliki oleh orang tua, itu pasti, ya. Dan ilmu yang digunakan oleh orang tua untuk mendidik anaknya belum tentu bisa cocok untuk mendidik anaknya orang lain. Ini maka hendaklah Ibu Siti selalu optimis, ya. Karena Allah sudah memberikan kemampuan, termasuk niat Ibu Siti mendidik anak, ya, untuk menjaga anak itu adalah memang sudah mendidik itu seperti itu. Jangan bayangkan mendidik di rumah itu seperti di sekolah. Nah, kalau semua mendidik anak seperti di sekolah, berarti semua orang kan harus sekolah guru. Nah, seperti itu. Karena apa? Mendidik itu adalah sudah diberikan kemampuannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang tua. Maka kita ngomong-ngomong, ya istilahnya ngomong, dampingi anak, itulah pendidikan sebenarnya. Karena tugas kita adalah menjaga. Nah, masalah anak yang cerewet tadi, itu bakat dia itu cenderung ke komunikator, ya. Peran yang cocok sekali untuk orang yang banyak bicara itu kira-kira seperti apa? Ya guru antara lain gitu. Ya, menjadi guru, menjadi dosen, ya. Kemudian dai, ya. Kalau dai tidak bisa ngomong, ya enggak bisa ngomong di depan orang, ya tidak disebut dai. Ya. Kemudian pembawa acara, ya. Kemudian apa namanya lagi, public relation, ya. Kemudian humas itu adalah butuh sekali banyak ngomong, maka sering disebut dengan corong, ya, corongnya sebuah lembaga seperti itu. Nah, masalah nanti suami itu memarahi anak, bagaimana sikap seorang ibu? Yang pertama adalah memang dalam mendidik anak antara suami istri itu harus sepaham terlebih dahulu. Namun untuk menjadikan suami istri itu sepaham tidak, bukan merupakan hal yang mudah, tidak seperti membalik telapak tangan. Oleh karena itu, antara ibu dan ayah, kadang-kadang ibunya yang gak paham, ayahnya yang paham. Mungkin ibunya yang sering memarahi justru arahnya ayahnya yang begitu perasaan terhadap anaknya, kadang-kadang kebalikan. Nah, masalah yang dihadapi Bu Siti justru malah bapaknya yang sering memarahi. Nah, kemudian apa tugas seorang ibu? Yaitu sebagai pembasuh luka anak, ya. Karena apa? Karena belum sepaham dengan suami. Nah, apakah terus akhirnya terus kita tidak jadi mendidik kalau belum sepaham? Ya tetap dididik, tapi sikap salah satu orang tua yang kalau yang satu memarahi, maka yang satu harus mengobati lukanya, diperlembut, dihaluskan, gak apa-apa. Niatnya bapak itu baik. Nah, makanya kamu harus apa namanya lebih tertib dan sebagainya, dinasihati. Ya, nanti besok dimarahi lagi ibunya sebagai pembasuh luka. Nanti kalau ibunya yang marah, bapaknya yang bahasa Jawa itu ngedem-ngedem, ya, ngajem-ngajemi anak. Itu seperti itu. Tapi kalau dua-duanya marah, anak itu akan cari orang lain nanti, seperti itu. Demikian Bu Siti, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam mendidik anak-anak. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat dimengerti tadi oleh Ibu Siti yang bertanya. Baik, masih tersisa 10 menit ke depan, kita manfaatkan selanjutnya pertanyaan datangnya dari Abu Zubair di Semarang. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apabila dalam suatu lembaga atau sekolah ada suatu kegiatan dan rata-rata usia anak di bawah 10 tahun, dan dalam kegiatan tersebut ada yang suka dan ada yang tidak suka dengan kegiatan tersebut, bagaimana dengan anak yang tidak suka dengan kegiatan tersebut? Apakah itu termasuk pemaksaan dari sekolah, dan bagaimana solusinya Ustaz? Jazakumullah khairan. Silakan. Iya, jadi anak adalah unik, ya. Anak adalah very special limited edition. Maksudnya adalah bahwa anak tidak ada yang sama, ya. Karena anak tidak ada yang sama dan bakatnya berbeda-beda, maka seharusnya sebuah lembaga pendidikan, lembaga sekolah itu jangan menyamaratakan kegiatan. Contohnya kegiatan outbound sebagai contoh, ya. Mungkin bagi beberapa anak itu sangat menarik sekali, tapi bagi anak-anak tertentu gak suka karena anak tersebut memiliki sifat administrator, ya, disiplin dan sebagainya, sukanya itu di dalam ruangan. Ini dia gak suka dengan kegiatan yang di luar. Oleh karena itu, hendaknya guru atau lembaga tersebut tidak memaksakan anak yang gak suka, karena itu bukan bakat dia untuk keluar rumah, seperti itu, untuk keluar ruangan. Ini, nah, makanya memang ideal, ya, untuk mengembangkan bakat ini dilakukan oleh masing-masing orang tua, ya, tidak berupa klasikal bersama-sama dengan orang lain karena mereka itu berbeda-beda. Kalau anak-anak itu berbeda-beda, maka janganlah diseragamkan, seperti itu. Nah, oleh karena itu harapan saya kepada orang tua, marilah bersemangat, karena bapak ibulah yang bisa memfasilitasi keunikan anaknya masing-masing. Lembaga sosial, lembaga pendidikan itu hanya sekedar membantu, ya, membantu bapak ibu dalam mendidik anak-anak. Demikian. Baik, demikian jawaban dari Al-Ustaz. Semoga dapat dimengerti oleh Abu Zubair tadi yang bertanya. Kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk di nomor 089539903417. Datangnya dari seseorang hamba Allah, beliau tidak menyebutkan alamatnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada kasus soal masalah anak asuh yang sedari bayi sekitar umur 1 bulan sudah diambil dan sekarang sudah berusia 18 tahun mungkin. Ini disebutkan 18 saja, tidak menyebutkan tahun atau bulan. Dan si anak belum tahu statusnya sebagai anak kandung. Bagaimana menurut ilmu syar'i, sedangkan ibunya tidak berani mengasih tahu karena kasihan dan sangat sayang kepada anak tersebut dan sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Ya, masalah anak asuh atau anak angkat yaitu seorang anak yang diopeni ya, kemudian yang diasuh oleh orang yang bukan ayah atau ibunya. Masalah seperti ini nanti hendaklah ditanyakan kepada ulama atau ustadz yang kompeten di bidang ini, karena ini pembahasannya panjang ya. Yang jelas intinya ya, yang saya tahu, apabila anak tersebut itu sudah balig ya, kemudian anak tersebut enggak belum pernah disusui oleh ibu yang mengasuhnya itu, maka secara hukum dia itu bukan muhrim atau bukan mahram. Itu yang saya paham ya. Walaupun anak itu nanti tidak diberitahu siapa ayah dan ibunya, nanti kelak pun dia akan mencari itu. Kalau ternyata bahwa sesungguhnya orang yang hidup bersama dia itu sebenarnya bukan ayah ibu yang sebenarnya. Nah, masalah nanti diberitahukan atau tidak, ya terserah ibu atau bapak yang mengasuh. Karena yang baik, yang afdol, itu lebih baik diberitahu bahwa kamu adalah bukan anak saya. Karena itu statusnya kalau belum anak susuan ya, itu statusnya bukan mahram, sehingga masing-masing bisa menjaga diri ya, bahwa ibunya yang berada di rumah itu adalah bukan mahramnya, bukan muhrimnya. Seperti itu. Kalau anaknya perempuan berarti ayahnya bukan muhrimnya, sehingga baiknya adalah diberitahu, karena biar semuanya sama paham. Seperti itu. Ini yang saya tahu, nanti untuk lebih jelas dan detailnya, karena butuh pembahasan dan dalil yang banyak sekali, maka adalah ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lebih kompeten di bidang ini. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya tadi. Pertanyaan berikutnya Ustaz, datangnya dari Umur Raki di Pucang Gading. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Salam. Apakah satu bakat hanya dapat pada seseorang? Maksudnya, apakah satu bakat itu hanya terdapat pada seseorang, atau seseorang bisa mempunyai beberapa bakat atau lebih, dan diperlukan waktu berapa lama agar orang tua bisa mengetahui anak kita mempunyai sifat bakat seperti apa? Silakan Ustaz. Ya, jadi Umur Raki yang ada di Pucang Gading, semoga Allah memudahkan Umur Raki dan Abu Raki dalam mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang soleh atau solehah. Setiap anak atau orang, ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga psikologi, bahwa satu orang itu memiliki 3-7 bakat. Ini, jadi tidak hanya satu bakat. Dari 34 bakat tersebut ya, satu orang bisa memiliki 3-7. Sebagai contoh seperti ini, saya pernah memintakan bakat seseorang. Dia memiliki bakat yang pertama, secara umum dia adalah pekerja keras. Ya. Yang kedua, dia sifatnya adalah strategik. Yang ketiga, dia memiliki bakat yaitu developer, yaitu pendidik. Ya, jadi pekerja keras ya, achiever. Kemudian dia memiliki bakat strategik ya, orangnya strategis sekali dalam mencari jalan keluar. Kemudian dia berbakat di bidang developer atau pendidik. Setelah saya tanya apa cita-citanya, itu anak yang seusia SMP-an itu, dia mengatakan bahwa kelak saya akan menjadi olahragawan. Setelah olahragawan, beberapa saat setelah saya mahir, saya ingin menjadi pengusaha di bidang olahraga. Setelah saya menjadi pengusaha di bidang olahraga, uang saya banyak, saya ingin membuat sekolahan, yaitu sekolah untuk mendidik orang-orang yang ingin belajar tentang olahraga. Nah, dari tiga hal tersebut, bakat tadi itu bisa digabungkan menjadi satu, yaitu sebuah cita-cita anak, keinginan anak. Dan itu anak yang begitu polosnya bisa dengan sendirinya mengenal dirinya bahwa saya adalah kesenangannya ini. Nah, jadi akhirnya terbentuklah menjadi seorang pelatih olahraga. Di dalam pelatihan olahraga tersebut ada unsur bisnis, karena apa? Orang harus berbayar. Kemudian di dalam pelatih olahraga tersebut ada unsur pekerja keras, karena apa? Dalam olahraga itu butuh fisik yang kuat ya, orang yang betul-betul pekerja keras. Nah, akhirnya digabung dengan sifat pekerja keras, sifat strategik, dan sifat pendidik tadi, jadilah dia seorang pelatih atau guru bidang olahraga yang profesional. Itu sebagai contoh. Jadi karirnya satu, tapi dengan satu karir itu mengandung beberapa bakat. Nah, itulah tugas orang tua antara lain setelah mengenal dari 34 sifat bakat anak ini, anak kita memiliki bakat apa saja. Kemudian tugas kita adalah meramu bakat tersebut sehingga menjadi satu peran. Ini itu tentang bakat anak, sehingga jarang sekali anak yang memiliki atau orang memiliki hanya satu bakat saja, ya. Rata-rata memiliki 3 sampai 7 sifat bakat. Demikian. Baik Ustadz, pertanyaan dari Umur Raki tadi adalah pertanyaan yang terakhir Ustadz. Silakan untuk disambung penutupannya Ustadz. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendidik dan para orang tua, untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini, bahwa ketahuilah bahwa bakat, ilmu bakat itu adalah ilmu yang sedikit kita ketahui. Oleh karena itu, mari kita perbanyak aktivitas anak-anak kita. Antara lain, apa tujuan kita memperbanyak aktivitas anak-anak? Untuk mengenal bakat mereka. Mengenal. Jangan terburu-buru mengarahkan, tapi kita mengenal dulu bakat-bakat anak kita. Setelah mengenal bakat itu, maka kita akan tenang gitu loh. Setiap anak kita melakukan aktivitas, antara lain tadi yang anak yang tidak mau diam, ya, bergerak terus, bisa jadi dia tuh aktivator. Ya, maka kalau setelah kita mengenal sifat bakat ini, maka kita akan enjoy gitu loh. Kita akan merasa rileks. Ya. Kemudian setelah itu kita optimis. Kenapa? Karena sifat yang begitu banyak bergerak dia itu insya Allah Ta'ala itu akan bermanfaat pada perannya besok kalau dia sudah dewasa. Ini antara lain kalau kita mengetahui tentang ilmu mendidik, ya, mendidik anak, kita akan rileks dan optimis dalam mendidik, tidak panik. Sebab kalau kita panik, maka anak pun juga akan merasa terganggu dalam belajar. Anak juga tidak nyaman dalam belajar. Demikian kesimpulan pada kesempatan kali ini. Apa yang saya sampaikan itu semata-mata yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada yang salah itu dari saya pribadi dan dari syaitan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya dan membenarkannya. Terus kemudian saya mohon maaf kepada para orang tua, ya, para bapak ibu sekalian pendidik. Apabila ada hal, ya, yang saya sampaikan ini keluar dari mainstream atau istilahnya pemikiran orang tua pada umumnya, itu bukan berarti bahwa sesuatu yang berbeda dengan yang lain itu salah, namun semuanya kita kembalikan. Kembalikan kemana? Yaitu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila ternyata itu adalah perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan mungkin itu ada dalil yang menunjukkan perkara tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam Al-Quran dan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, maka kita laksanakan, ya, walaupun itu apa namanya melawan arus, ya, anti mainstream. Namun hendaklah kita sebagai orang tua berani untuk tampil beda. Berani tampil beda selama yang kita lakukan itu ada dasarnya. Baik dasar secara keilmuan pendidikan maupun dari dasar Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara untuk menutup acara pada